Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ قال المفسرون واذكروا إذ قتلتم نفسا فتنازعتم بشأنها كل يدفع عن نفسه تهمة القتل والله مخرج ما كنتم تخفون من قتل القتيل. Kita baca ayatnya dulu. Wa idh qataltum dan wadhkur idh, yaitu dan ingatlah ketika qataltum kalian membunuh nafsan, satu jiwa. Jadi sejarahnya ini, kenapa disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menyembeli Baqarah? Karena membunuh satu orang, ya, maka diperintahkan untuk menyembeli Baqarah. Faddara'tum fiha, faddara'tum, maka iddara'tum di sini artinya adalah tanaza'tum, berselisih, bertengkar, berdebat tentang siapa pelakunya. Ya, tentang siapa pelakunya. Itu kan berdebat kayak gitu makanya. Ketika dalam perdebatan itu, Nabi Musa pun menyuruh dari utusan dari Allah Ta'ala ini, menyuruh untuk menyembelih bakor. Makanya mereka bingung. Kamu bercanda Musa. Kita lagi debat tentang siapa pelaku ini, kamu malah nyuruh nyembelih sapi. Ya, memang ini perintah Allah, tapi apakah ini bercanda? Ini apa hubungannya gitu loh? Ya. Itulah makanya jangan seperti orang Yahudi. Ketika kita diperintahkan suatu perkara yang zahirnya itu tidak nyambung dengan kondisi kita sekarang, jangan mempertanyakan perintah Allah. Loh, tapi lakukan. Nah, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah Ta'ala mukhrij, mengeluarkan, ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Karena di sini pelaku pembunuhan ada pihak yang menyembunyikan. Jadi ketika telah terbunuh satu orang itu dari kalangan mereka, mereka saling bertanya-tanya, siapa pelakunya, siapa pelakunya. Sebagian mengetahui siapa pelakunya, sebagiannya memang enggak tahu. Yang mengetahui menyembunyikan identitas siapa pelakunya ini. Kan ribut ini enggak berkeujungan. Nah, akhirnya kemudian Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Ya, nanti akan ada ceritanya faqul nadrihu bi'adhiha nanti. Nanti akan ditentukan siapa pelakunya. setelah menyembelih seekor sapi itu. Tapi kan proses itu panjang lagi. Padahal tinggal sembelih, lakukan, nanti akan ketahuan siapa pelakunya. Tapi kan prosesnya panjang dalam negosiasi sapinya itu. Dan tambah sulit jadinya, mereka mempersulit. Udah ribut-ribut siapa pelakunya, diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, mereka tambah lagi mempersulit itu, tambah sebenarnya tambah kacau. Tambah pikiran, tambah beban pikiran, tambah banyak di kalangan Bani Israel ketika itu. Lihat tafsirnya, wadhkuru idh qataltum nafsan fatanaza'tum bi sya'niha. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel di zaman Quraisy, di zaman musyrikin Quraisy, di zaman nubuah Nabi, idh qataltum, ketika kalian telah membunuh nafsan, seorang jiwa. Maksudnya ada di antara nenek moyang antum sejarahnya membunuh satu orang. Kemudian fatana menjadi huru hara, fatanaza'tum fiha. Kalian tuh pada berselisih pendapat, siapa ini pelakunya? Pada bertanya-tanya juga. Kullun yadfa'u an nafsihi tuhmatal qatl. Setiap dari mereka, setiap dari kalian itu dulu yadfa', membela an nafsihi. Membela untuk dirinya. Apa yang didorong, apa yang dibela dirinya dari apa? Tuhmatal qatl, dari tuduhan pembunuhan. Tuhma artinya tuduhan. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumu ma kuntum tukhfuna min qatli al-qatil. Dan Allah mukhrij, yang mengeluarkan, ma kuntum tukhfuna, apa yang selama itu kalian sembunyikan. Siapa yang disembunyikan? Min man, ini atau tukhfuna min qatli al-qatil, dari orang yang membunuh, al-qatil, orang yang terbunuh. Al-qatil artinya orang yang terbunuh, korban, itu qatil. Ya. Baik, itu 72 ya. Kemudian ayat 73. Faqulna dribuhu bi ba'dihā. Maka kemudian setelah ini jadi 72 ini, ya 72 ini adalah mukaddimah untuk 67. Ya. Jadi diakhirkan 72 ini. Kalimat wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, itu sewajarnya di sebelum 67. Ya. Tetapi Allah Ta'ala lebih menghendaki ini diakhirkan. Ya. Nah, baru kemudian 72, kemudian 67, 68, 69, 70, 71, baru kemudian 73. Setelah apa? Setelah mereka menyembelih sapi itu. Setelah mereka menyembelih sapi itu, faqulna dribuhu bi ba'dihā. Udah selesai sapi disembelih, udah selesai. Faqulna, maka kami katakan, idribuhu bi ba'dihā. Idrib artinya apa? Pukul. Ini dengan ada waw, berarti pukullah oleh kalian. Kalian pukullah. Kami katakan, ya Allah Ta'ala menyuruh, pukullah. Siapa? Hu di sini siapa? Nafsan itu, mayit itu. Nah, bukan sapinya yang dipukul. Mayitnya dipukul. Korbannya, kotil ini dipukul. Di sini bukan ke nafs di sini. Itu mayit. Ya, karena nafs itu kan jiwa. Jiwa bagaimana bisa dipukul? Ya kan? Ya, maksudnya di sini adalah mayitnya dia. Faqulna dribu hadhil mayit. Ya. Pukullah mayit tersebut, tapi enggak disebut mayitnya. Ini dhamir ma'rifah, tapi enggak disebut sebelumnya karena memang udah tahu mayit lah, itu tahu pasti. Jadi bukan daging sapinya yang dipukul. Ngapain daging sapi dipukul? Tapi idribu dzalikal mayit biba'dihā. Biba'dihā maksudnya dengan ba'd, sebagian dari ha. Ha ya, baqarah. Yaitu anggota tubuh baqarah itu maksudnya. Kan udah mati baqarahnya. Ya enggak mungkin pas lagi hidup kita pakai baqarahnya untuk memukul mayit itu. Gimana? Tapi pas sudah hancur lebur baqarahnya, pakai tulang, pakai apa, pukul itu. Ini secara nalar enggak masuk akal. Ngapain kok dengan ritual seperti ini kemudian nanti ketahuan siapa pelakunya, kan lucu. Tapi Allah Ta'ala menghendaki seperti itu, terserah Allah. Kadzalika, begitulah akhirnya ketahuan siapa pelakunya. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Seperti itulah yuhyillahul mauta, Allah Ta'ala menghidupkan orang mati. Ya. Jadi situ nanti nih di sini kalau tafsir al-Asyr, maka Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk memukul korban dengan bagian tertentu dari sapi tersebut sehingga korban pun hidup kembali dan memberitahukan siapa yang membunuhnya. Korbannya hidup kembali loh. Setelah diapain? Dipukul dengan beberapa anggota tubuh sapi. Ini makanya disebut kadzalika yuhyillahul mauta. Begitulah caranya Allah Ta'ala menghidupkan orang yang telah mati. Ya. Dan ketika Allah Ta'ala menyuruh seperti ini, mereka kan Yahudi kan, okay, gini sih, dipukul, hidup dia. Ya, itu kan lebih berefek ke mereka setelah hal-hal yang aneh. Kok pakai sapi, kok pakai tulangnya, kok pakai ini. Tapi ternyata hidup lagi. Itu supaya apa? Supaya mereka sadar. Karena kalau enggak pakai toriko kayak gitu, langsung dihidupin sama Allah. Masuk lagi bertengkar kayak ini, tiba-tiba dia hidup sendiri, Allah hidupkan langsung. Itu kurang kena. Tapi di sini Allah Ta'ala berikan step by step untuk mereka. Akhirnya Allah hidupkan mayit itu untuk memberitahukan siapa pelakunya. Wa yuriikum ayatihi, dan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayat Allah. Supaya apa? La'allakum ta'qilun, supaya kalian tuh mikir, supaya kalian tuh paham. Oke, okay, gitu ya. Kita baca tafsirnya 73. Faqulna idribul qatila bi juz'in min hadhihi al-baqarati al-madhbuhah. Maka kami katakan idribul qatil. Pukullah oleh kalian al-qatil, orang yang mati itu. Yaitu mayit. Ya, faqulna idribuhu, faqulna idribul qatil atau idribu dzalikal mayit, sama aja. Bijuz'in min hadhihi al-baqarati al-madhbuhah, dengan serpihan, ya, bagian dari baqarah yang tersembelih ini. Ya. Fa inna Allaha sayab'atsuhu hayya. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan ngapain? Membangkitkannya hidup kembali. Kenapa? Wa yukhbirukum an qatilihi, dan mengabarkan kepada kalian siapa pelaku pembunuhannya. Fadorobuhu, maka mereka melaksanakannya. Penasaran kan? Kepo juga nih, aduh, pengen selesain. Selesai perkara, udah turutin aja lah. Fadorobuhu biba'diha, mereka pun memukulnya dengan sebagian dari anggota tubuh mayit, bangkai, atau bukan bangkai, sesembelihan sapi itu. Fa ahyahu Allahu wa akhbara bi qatilihi, maka Allah pun menghidupkan mayit itu, dan mayit itu pun mengabarkan tentang pelaku pembunuhannya. Kadzalika yuhyillahul mauta yaumal qiyamah. Begitulah Allah Ta'ala menghidupkan kembali orang-orang mati pada hari kiamat. Lebih mudah. Tidak perlu ada sapi-sapian lagi. Pas di hari kiamat nanti bangkit semua orang. Ini peringatan dari Allah nih untuk mereka, yang sebagian dari mereka mengecek, ngejek, ah mana mungkin nanti kita gini-gini. Dan juga peringatan buat kita semua bahwasanya sangat mudah bagi Allah menghidupkan orang-orang mati di hari kiamat. Bahkan di dunia pun kalau Allah ingin menghidupkan orang-orang mati sekarang, itu mudah bagi Allah, sangat-sangat mudah. Wa yurikum ya bani Israel, dan memperlihatkan kepada kalian wahai bani Israel mu'jizatihi ad-dallati ala kamali qudratihi ta'ala. Mu'jizat di sini, mu'jizat, kalau mu'jizat berarti kepada siapa disebabkan? Kepada siapa disebabkan kalau mu'jizat? Kepada Nabi Musa alaihissalam, sini konteksnya, yang menunjukkan atas kesempurnaan kemampuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Likai tatafakkaru bi'uqulikum, supaya kalian berpikir dengan akal kalian. Fatamtani'u an ma'asihi, sehingga kalian pun setelah mikir maka kalian akan mencegah diri kalian dari maksiat-maksiat. Ma'asi jamak dari maksiat. Baik. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Summa qasat qulubukum, malah justru mengeraslah hati-hati kalian. Subhanallah. Ini padahal sudah jelas ayat-ayat Allah setelah diperintahkan oleh utusan Allah menunjukkan kebenaran Nabi Musa, kebenaran yang beliau bawa. Malah summa qasat qulubukum, mengeras hati-hati kalian. Min ba'di dzalik, setelah itu. Subhanallah, ini membangkang setan benar-benar mereka ini. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, maka dia seperti batu atau lebih keras lagi kekerasannya. Masya Allah. Ada enggak kalau misalnya kolbu seperti batu? Gimana? Kolbu sekeras batu, enggak bakal menerima apa-apa. Dia tidak akan menerima air, ikan, enggak bakal merembes karena keras. Makanya kalau kita bertemu dengan orang keras, kita nasihatinya tidak hanya sekali, berkali-kali dan dengan lembut seperti air menetes ke batu, lama-lama akan bolong juga, gitu kan? Kalau misalnya air tersebut deras, malah enggak, ya enggak. Ada orang keras hatinya, kita cecar dengan nasihat yang keras, enggak apa-apa. Sebagaimana batu, bongkahan batu keras, kita tuangkan air sederas-derasnya banyak, enggak bakal bisa. Tapi dengan tetesan-tetesan aja. Tapi sering, terus rutin, maka dia akan bolong dengan sendiri nanti. Bolong, maksudnya bolong di sini maksudnya akan terbuka, bukan akan luka, tapi akan terbuka. Nah, fahiyakil hijarati ala syaduk qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjar minhul anhar. Dan sesungguhnya di antara hijarah, di antara bebatuan, ya, ada yang yatafajjar. Ada yang tafajjara itu mengalir, muncrat, minhu darinya. Minal hijarati lama yatafajjaru minhu anhar. Minhu di sini hukum balik ke ma. Ma yatafajjaru min dalika ma yatafajjar al anhar. Dari lokasi itu, lokasi batu itu, ada yang dari batu itu keluar darinya sungai-sungai, maksudnya mata air. Ya subhanallah ya. Antum bisa ngelihat misalnya ada bongkahan-bongkahan batu keluar darinya air. Ya. Terus kemudian lama-lama melebar karena panjang lebar, ya. Ada yang seperti itu. Wa inna minha min al-hijarah lama yashaqqaqu fa yakhruj minhu al-ma'. Di antara batu ada yang yashaqqaq, terbelah. Fa yakhruju minhu al-ma', kemudian keluar darinya air. Itu kalau kita bayangin jadi ingat desa ya. Jadi ingat desa kampung. Sungai mata air asalnya. Ada pernah waktu di Salatiga dulu ada sawah panjang gitu kan, sampingnya jurang. Nah ini lewat di jurang ini atas, jadi atas itu atas, terus bawahnya sawah, indah banget itu, dekat pesantren, sepi, nggak ada orang, nggak ada rumah juga, nggak ada rumah, tapi di atas itu juga sawah, atas sawah kebun gitu, kebun lah, tegal. Nah jalan di jalan setapak yang sampingnya ini jurang, paling tingginya itu mungkin sini sampai atap rumah sana, atas lagi dikit. Lihat, terus cari jalan untuk turun, dapat jalan buat turun. Serem gitu. Nah bawahnya itu ada sungai kecil, paling segini, seginilah, yang kecil apa cetek, tapi ngalir airnya dingin karena itu di gunung, maksudnya di kaki gunung, yang nggak ada ikan, Cuman kalau diadain ada. Nah itu ada yuyunya dan semacamnya itu. Yuyu tahu yuyu? Kepiting. Kalau di Sumatera ketam disebutnya. Ketam. Nah, ana berhasrat untuk melacak sumbernya sungai kecil ini. Ya. Jalan. Kalau jalan di sungai kecil ini serem juga karena nanti kan depannya ada semak-semak, ada laba-laba kan, laba-laba kayak gitu kan gede-gede gitu, enggak enak dilihat. Nah, terus jalan sampingnya. Sampai kemudian di pojok sawah, jauh kan, ini kan pematang sawah jauh panjang. Terus ada jurang lagi. Di depan sana ada jurang lagi. Tapi di pojokan itu, disitulah sungai itu mengalir. Nah, kemudian di mengalir itu dengan rimbunan apa tumbuhan di atasnya. Jadi ini kayaknya kayak misal di ilustrasikan di sini rimbun banyak gitu kan. Di sini itu sungai. Apa air gitu. Jadi ini daun-daun. Jadi kalau antum harus masuk, antum harus gini dulu. Enggak tahu di dalam itu ada apaan, enggak tahu. Sendiri itu enggak ada orang itu. Paling jam 9 jam 8 pagi itu waktu di pesantren waktu kelas SMA dulu. Ana tanpa teman sendiri juga. Nah, itu ana masuk gitu. Wah, penasaran kan? Enggak mikir. Ada ular, ada setan, ada apa gitu kan. Enggak mikir. Masuk. Wah, pas masuk itu, ana dapetnya kayak istana gitu ya. Enak gitu loh. Maksudnya atas tuh rimbunan daunan, pas sana masuk udah masuk atas rimbunan, pokoknya gelap gitu, gelap. Maksudnya gelap gini di sana cahaya di sana, tapi gelap di sini itu gelap. Terus suara kayak air, bukan air netes, mengalir gitu. Enak gitu suaranya. Masya Allah gitu. Terus sana lihat kayaknya banyak yuyu di sana, kan tertarik dengan yuyu. Karena waktu itu ana asli kan dari kota, yang namanya kan orang kota sih. Jakarta gitu kan. Ketika ke desa-desa kita, dulu first time melihat yuyu itu aneh-aneh melihat yuyu di got-got Jawa itu. Kok ada binatang ya di got? Kok di Jakarta boro-boro ada binatang gitu? Paling cacing adanya atau binatang jorok gitu. Ini ada binatang, wah penasaran kan. Jalan. Serem itu tempat. Serem. Tapi aneh gak mikir gitu, karena penasaran. Samping itu, apa, ini ya, tembok. Tembok kayak tembok gua, stalaktit gitu maksudnya. Dengan hiasan-hiasannya gitu. Hah? Kayak karang gitu, ha? Iya, karang, ha? Batu yang kayak gitu. Dia bagus iniannya karena kena air gitu kan, kalau udah banjir. Subhanallah. Jalan. Pas jalan, ana lihat mata airnya, sumber airnya. Ada batu besar banget itu. Terus di bawahnya kayak belumbang. Belumbang itu bahasa Jawa apa belumbang? Belumbang itu air yang kayak tergenang gitu loh, tapi alami. Mungkin enggak nyampe sesaung ini. Ya. Air jernih banget itu kan lihat. Jernih. Kemudian di bawah ini ada ini kan kayak tadi karang-karang. Jadi udah pojok ini karang terus ke atas gitu. Udah pojok udah enggak ada apa-apa lagi. Ana ngeliatin gitu. Terus di bawah ini, di bawah batu ini, itu masih ada lorong. Entah kemana itu. Ada lorong entah kemana. Subhanallah, lihat. Jernih airnya masih ngalir, entah di mana sumber keluar airnya. Tapi itu batu-batu di situ. Masya Allah, itu indah sekali. Nggak tahu sekarang udah jadi apa. Tapi insya Allah masih ada. Kapan-kapan kalau antum mau, kita bareng-bareng sana. Ngaji di sana. Masuk ke lorong bawah, berenang di sana ketemu Putri Duyung. Putri Yuyu ya. Putri Yuyu gimana itu? Suf batu, subhanallah. Iya, itu ialah indahnya ciptaan Allah itu baru di mana tuh? Dunia, dan itu pun sebenarnya belum seberapa itu dibandingkan mungkin dengan pemandangan lainnya, mungkin antum temukan di tempat lain jauh lebih indah. Cuman kan ketika kita menemukan sendiri kayak gitu kan, indah banget. Pas anak keluar dari tempat itu, ada petani lagi macul atau ngapain, nang ngobrol gitu. Pak, itu di situ bagus pak, ada air, ada ininya, genangan air. Indah, ada ikannya nggak pak? Walah, boro-boro ikan le, apa dek? Gitu. Itu ular doang isinya di situ. Waduh, alhamdulillah, anak nggak dapat apa-apa di situ. Waktu itu ana belum belum tertarik dengan ular. Waktu itu SMP kalau enggak salah. Masih SMP kalau enggak salah. Sekarang udah berkurang karena sibuk mencari ilmu. Mencari ular. Di dalam mencari apa? Iya. Kemudian wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan diantaranya juga di antara bebatuan ada yang yahbitu. Ya, ada yang habatu yahbitu itu sebenarnya jatuh. Iya. Habatu yahbitu artinya jatuh, hubut, jatuh. Ada yang jatuh karena khasyatillah subhanahu wa ta'ala, takut pada Allah. Berarti ada mungkinnya batu itu menggelinding jatuh karena takut pada Rabb-nya, ada mungkin. Jadi batu itu ada kemungkinan, batu itu sebenarnya ada kehidupannya dia. Cuman kehidupan batu itu tidak kita ketahui. Makanya sebelum dulu Rasulullah SAW ya awal-awal diutus sebelum menjadi masyhur, itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW itu mengisahkan dahulu aku pernah lewat di suatu tempat itu, batu itu salam sama saya. Batunya salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu. Nah, aku masih ngerti tempatnya mana itu dulu. Jadi batu itu sebenarnya ada kehidupannya. Cuma kehidupannya hanya Allah yang tahu. Kita enggak. Karena kalau kita tahu semua kehidupan ini, tak tanaman, tumbuhan, terus itu yang mengurubuti antenanya Mas Ari. Dan batu-batu ini, kalau kita tahu mereka hidup semua, enggak seru, atau terlalu seru hidup ini, atau hikmahnya enggak kelihatan, hikmahnya enggak ada jadinya, semuanya hidup jadinya, malah repot hidup kita. Iya. Alhamdulillah juga jin enggak bisa kita lihat. Oke, bisa kita lihat semua jin bisa kita lihat, repot. Nempel terus, oh ada jin di sini, ada jin di sini, repot. Alhamdulillah. Hidup kita seperti ini, alhamdulillah. Iya. Dalam Sahih Bukhari juga di dekat mimbarnya Rasulullah ya, batang sebuah pohon menangis seperti nangisnya anak bayi. Itu bukan jin. Kata Rasulullah itu adalah ya pohon-pohon itu, batangnya itu nangis. Kenapa? Karena saking seringnya mendapat atau mendengar zikir, nasihat di khutbah Jumat, sering dengar itu, maka nangis dia. Jadi sebenarnya ini semua syuhada, ini semua saksi sebenarnya. Iya, ini mati nih, mati dia di mata kita. Tapi ada kehidupan masing-masing yang Allah, yang hanya Allah yang tahu. Tumbuhan juga, binatang yang memiliki kita, wallahu a'lam. Ya. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah ghafil, lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya, subhanallah. Kita baca tafsirnya, walakinnakum lam tantafi'u bidzalik. Tetapi justru ketika diperlihatkan ayat-ayat itu, kalian tidak mengambil manfaat. Itu tidak bermanfaat buat kalian ternyata. Kenapa? Ba'da kulli hadhihi al-mu'jizat, setelah semua mu'jizat ini, al-khariqah, al-khariqah artinya yang luar biasa, yang luar biasa, ishtaddat qulubukum wa ghalazat, ishtaddat itu mengeras kalbu kalian, wa ghalazat, apa arti ghalazat? Meliputi? Sahih meliputi? Apa bisa tahu artinya? Masyaallah. Apa artinya? Walabat? Enggak tahu. Baik, Allah a'lam. Tapi di situ ada kalimat walabat ada? Walabat enggak ada? Enggak ada. Oh, di sini ada di sini. Falam yanfuz ghalubat falam yanfuz ilaiha khair, maka tidak teroperasikan kepadanya khair, kebaikan. Walam talin amamal ayatil bahirati allati araitukumuha, walam talin, dan tidak lain, tidak lembut. Amamal ayat, di depan ayat yang bahir, apa arti bahir? Coba isi. Bahara, pakai ha, bukan pakai ha. Kalau Imam Ibn Taimiyah punya kitab Ar-Raddul Bahir, bahara artinya apa? Bahara mempesonakan, ya, mempesonakan. Ayat-ayat yang mempesonakan, tanda-tanda kekuasaan Allah yang mempesonakan. Allati araitukumuha, araitu artinya aku telah memperlihatkan kumu kepada kalian. Ha, ha di sini kembali ke ayat. Araitukumuha, aku telah memperlihatkan kepada kalian ayat-ayat. Hatta sarat qulubukum mithlal hijarati as-summa, ya as-summa artinya cuman, sampai sorot menjadi kolbu-kolbu kalian menjadi mithl, seperti al-hijarah, bebatuan. Apa arti summa? Summa itu dari kata summa, artinya sum tuli, bukan? Summa bukun amyun, ya, tuli, ya, maksudnya enggak mendapatkan apa-apa, enggak bermanfaat apa-apa yang masuk, mau masuk padanya. Wa hiya fil akhir fil haqiqati ashaddu minha ghalzatan. Ghalz itu sebenarnya ada keras, ya, keras. Dan dia hakikah, hakikatnya qalbu-qalbu seperti itu lebih keras daripada bebatuan dari segi kekerasan. Ghil, oh ya, ghilzah minha ghilzatan. Ghilzah itu keras. Hati itu hakikatnya yang seperti ini lebih keras daripada batu. Iya. Li'anna minal hijarati, karena apa? Di antara hijarah ada yang enggak seperti itu. Ma yattasi'u wa yanfarij hatta tansab minhul ma' minhul miyah sabba. Di antara batu itu ada yang meluas, membuka celah dirinya. Wa yanfarij, ya, yanfarij ada faraj, ada jalan di dalam dirinya. Celah, kosongan. Hatta tansabba minhul miyah sabba, sampai mengucur darinya air. Ada yang seperti itu. Fatasira anharan jariyah, sampai dia menjadi anhar, sungai-sungai yang mengalir. Subhanallah. Wa minal hijarati ma yatasadda'u fa yanshaq. Di antara hijarah ada yang juga terbelah, meretak dan terbelah. Fatakhruja minhul uyunu wal yanabi', dan keluar darinya al uyun, mata-mata air, dan yanabi', mata-mata air juga. Wa minal hijarati, dan di antara hijarah bebatuan, ma yasqutu min a'alil jibali min khasyatillahi wa ta'zimihi. Di antara bebatuan ada yang yasqutu min a'al jibal, turun dari, jatuh dari ketinggian jibal, gunung-gunung. Karena apa? Min khasyatillah, disebabkan takutnya mereka pada Allah dan pengagungan mereka terhadap Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidak Allah Ta'ala lalai akan apa yang kalian kerjakan. So di sini Allah Ta'ala mengkiaskan qalbu seperti hijarah, ya, bahkan asyaddu qaswah. Au di sini bal, ya, bal. Au di sini bal. Au asyaddu qaswah, bal asyaddu qaswah. Ya. Fahia di sini dia seperti bebatuan, bahkan lebih keras dari batu. Itu maksudnya, berarti kalau antum bilang seperti batu bahkan lebih keras, berarti mana yang lebih diserupakan? Yaitu lebih kerasnya dari batu. Qalbu itu hakikatnya lebih keras daripada batu kalau udah seperti ini. Kenapa? Karena tidak semua batu itu sekeras itu. Ada batu yang mudah membelah dirinya untuk mengeluarkan air. Tidak seperti kolbu mereka ini yang benar-benar sama tadi, yaitu enggak mau dapat masukan apa-apa. Fana'udzubillah dari kolbu yang mayit. Baik, kita cukupkan sampai sini insyaAllah, ya. Insyaallah ana karena mau nanti mau kebuka insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.